الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-60 sampai dengan 62. Dan kali ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengutip firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Qala wa qawluhu afahkumal jahiliyata yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan sementara tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah bagi kaum yang mereka yakin. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, setelah beliau mengutip ulang ayat ini, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, yunkiru taala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mushtamiri ala kulli khairin an-nahi an kulli syarrin. Pada ayat ini Allah Ta'ala mengingkari siapa saja yang keluar dari hukum Allah Ta'ala, al-mushtamil yang meliputi segala kebaikan dan mencegah dari segala keburukan. Wa'adala ila ma siwahu. Kemudian beralih ke hukum yang lainnya. Minal ara'i wal ahwa'i wal istilahati allati wada'aha ar-rijal bila mustanadin min syari'atillah. Yang berupa pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu serta istilah-istilah yang dibuat oleh manusia. Bila mustanadin min syari'atillah, tanpa ada sandaran dari syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas sekali apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Allah mengingkari di ayat ini siapa saja yang keluar dari hukumnya kemudian beralih ke hukum yang lainnya, berupa pemikiran, hawa nafsu, istilah-istilah yang dibuat oleh manusia tanpa ada sandaran dari syariat Allah Azza wa Jalla. Karena hukum Allah dengan hukum yang lainnya itu berbeda, tidak sama. Kalau hukum Allah meliputi segala kebaikan dan mencegah dari segala macam bentuk keburukan, kejelekan. Sedangkan hukum selain Allah campur aduk di dalamnya antara kebaikan dan kejelekan. Maka wajar bila Allah ingkari orang yang lebih cenderung memilih hukum yang lain daripada hukumnya. Kama kana ahlul jahiliyati, sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah yahkumuna bihi minal jahalati wabbalalat, mereka menerapkan hukum bersumber dari kebodohan-kebodohan dan kesesatan. Gak ada sandaran yang jelas yang mereka kaum jahiliyah jadikan pijakan dalam menetapkan suatu hukum, hanyalah kebodohan dan kesesatan. Kalau sudah seperti ini, ya jelas hukum yang diterapkan hukum yang penuh dengan keburukan, hukum yang penuh dengan kejelekan, campur aduk di dalamnya. Kama yahkumu bihi tatar minas siyasiyatil ma'khudati an Genghis Khan alladhi wada'a lahumul yasiq. Demikian juga sebagaimana orang-orang Tatar dulu menerapkan hukum minas siyasati, menggunakan politik, al-ma'khudhati, yang diambil dari Genghis Khan, yang dibuat oleh Al-Yasiq. Wahiyya ibaratun an kitabi ahkamin qad iktabasaha min syara'i in syatta. Dan hukum tersebut adalah gambaran dari sebuah kitab yang berisi hukum yang telah diambil dari berbagai macam syariat. Minal Yahudiyati wan Nasraniyati wal Millatil Islamiyah, dari syariat Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Ini hukum yang diterapkan oleh kaum Tatar dulu. Mereka mengambilnya dari politik Genghis Khan yang dibuat oleh Al-Yasiq, yang isinya campur aduk, menyatukan segala macam syariat. Ada ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Islam. Wa fiha katsirun min al-ahkami akhadhaha an mujarrad nadhrihi wa hawa. Dan di dalam hukum Genghis Khan tersebut juga banyak hukum-hukum yang diambil dari pemikiran dan hawa nafsu. Fasarat fi banihi syar'an yuqaddimunaha 'ala al-hukmi bil kitabi was sunnah, hingga akhirnya menerapkan hukum atau hukum yang diterapkan tidak berdasarkan kitab dan sunnah, mendahulukan hukum tersebut daripada kitab dan sunnah. Jadi kesimpulannya sudah pasti, siapapun yang beralih kepada hukum selain Allah, imma hukumnya itu hukum yang dibangun di atas kebodohan dan kesesatan, atau hukumnya itu berisi syariat yang campur aduk, menyatukan antara ajaran Yahudi, Nasrani, dan Islam, atau isinya hawa nafsu semuanya. Ya. Maka faman fa'ala dzalika, kata Ibnu Katsir, siapa saja yang melakukan hal tersebut, maksudnya berpaling kepada hukum yang lain selain hukum Allah, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Menggunakan hukum jahiliyah misalnya, menggunakan hukum Genghis Khan seperti orang-orang Tatar dulu misalnya, atau mendahulukan hukum yang lain daripada kitab dan sunnah, maka dia kafir. Yajibu qitaluhu, wajib untuk diperangi. Hatta yarji'a ila hukmillahi wa rasulihi, sampai mau kembali kepada hukum Allah dan rasulnya. Fala yahkum bisiwahi bisiwahu fi qalilin wala kathirin, dan dia tidak menerapkan hukum yang lain sedikit ataupun banyak, ya. Karena hukum yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan kitab dan sunnah itu mutlak harus diterapkan. Gak boleh sebagiannya diambil dari kitab dan sunnah, sebagiannya diambil dari kitab-kitab yang lain, sebagiannya mengadopsi dari apa yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Secara mutlak hukum yang harus dipakai itu adalah hukum Allah Ta'ala. Makanya di ayat tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan dengan nada bertanya tetapi mengingkari, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini hukum yang buruk, ini hukum yang jelek, ini hukum yang penuh dengan kebodohan dan kesesatan. Dan hukum-hukum yang lain di luar dari hukum Allah itu masuk dalam kategori jahiliyah. Makanya di ayat ini disebutnya al-jahiliyah. Afahkum al-jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Sementara tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin. Artinya hanya orang-orang yang ada keraguan dalam hatinya yang memilih hukum selain hukum Allah. Hanya orang-orang yang ada keraguan dalam hatinya yang lebih memilih hukum jahiliyah, lebih memilih hukum Genghis Khan misalnya, seperti yang tadi disinggung oleh Ibnu Katsir, lebih memilih hukum yang isinya hanya pendapat-pendapat manusia dan hawa nafsunya. Kalau orang-orang yang yakin gak akan begitu. Orang-orang yang yakin itu orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, pasti akan lebih mengedepankan hukum Allah dan akan menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menganggap di sana ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, mendahulukan hukum yang lain daripada hukum Allah, dia kafir, wajib diperangi, ya, sampai dia mau kembali. Wala qawluhu wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, istifhamun ingkar, istifhamu ingkarin, aila hukma ahsan min hukmihi ta'ala. Kalimat wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin, atau adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Istifhamu ingkarin, ini sebagai bentuk pertanyaan dengan ada pengingkaran. Artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi maksud dari pertanyaan itu adalah untuk mengingkari. Salah kalau ada yang beranggapan bahwa di sana ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Aila hukma ahsan min hukmihi. Artinya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala. Wa hadza min babi isti'mali af'ali tafdhil. Dan ini masuk dalam bab menggunakan kata kerja yang bermakna lebih. Ahsanu itu termasuk dari af'alu tafdhil yang mengandung makna lebih, lebih baik. Ahsanu fima laisa lahu fit tarfi al-akhari musyarikun, di mana tidak ada yang menyainginya. Enggak ada yang menyainginya. Artinya hukum Allah itu lebih baik. Enggak ada yang menyainginya. Enggak ada yang menyamainya. Ai wa man a'dal minallahi hukman liman aqala 'anillahi syar'ahu wa amana wa ayqana annahu ta'ala ahkamul hakimin wa arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha al-alim bi masalih ibadihi al-qadir ala kulli syai' al-hakim fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadrihi. Dalam artian waman a'dal minallahi hukman, adakah yang lebih adil hukumnya daripada hukum Allah? Bagi orang yang mengerti tentang Allah dan syariatnya, bagi orang yang beriman, yang yakin bahwa Allah itu ahkamul hakimin, maha menegakkan hukum. Bagi yang tahu bahwa Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, minal walidati biwaladiha, daripada sayangnya kedua orang tua kepada anaknya. Bagi yang tahu bahwa Allah itu maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, maha kuasa atas segala sesuatu, maha bijaksana dalam setiap ucapannya dan perbuatannya, syariatnya serta takdirnya. Wa fil ayati at-tahdhiru min hukmil jahiliyah. Di dalam ayat tadi ada faidah. Di antara faidahnya adalah at-tahdhiru min hukmil jahiliyah. Peringatan dari hukum jahiliyah. Peringatan dari hukum jahiliyah. Wa ikhtiyari ala hukmillahi wa rasulihi, dan peringatan dari lebih memilih hukum jahiliyah daripada hukum Allah dan rasulnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi memperingatkan agar kita berhati-hati dari hukum jahiliyah. Dan berhati-hati dari lebih memilih hukum tersebut daripada hukum Allah dan Rasulnya. Bagaimanapun bagusnya menurut pandangan manusia, hukum jahiliyah tetaplah hukum jahiliyah. Tidak lebih bagus dibandingkan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang yang memoles sesuatu yang sebenarnya batil tapi nampak bagus sebab dipoles sedemikian rupa, sehingga banyak yang tertipu. Bagi kita orang-orang yang beriman, kebatilan tetaplah kebatilan walaupun tampak bagus. Hukum jahiliyah tetaplah hukum jahiliyah walaupun tampak apa? Bagus. Seperti penuh dengan keadilan, seperti bijak, ya, seperti memihak kepada kaum yang lemah. Hati-hati, hukum jahiliyah tetap hukum jahiliyah. Faman fa'ala dhalika faqad a'rada 'anil ahsan wa huwal haqq ila dhiddihi minal batil. Barang siapa yang lebih memilih hukum jahiliyah, faqad a'rada 'anil ahsan, maka dia telah berpaling dari hukum yang lebih baik, yaitu hukum Allah. Dan itulah hukum yang sebenarnya, wa huwal haqq. Sekali lagi, barang siapa yang lebih memilih hukum jahiliyah, berarti dia telah berpaling dari hukum yang lebih bagus. Ila diddihi, menuju lawannya. Minal batil, dari kebatilan. Jadi berpaling dari hukum yang lebih baik menuju lawannya, yaitu hukum yang batil. Waliyahubillah. Tentu ini sudah menjadi sebuah kemestian. Kalau orang berpaling dari kebenaran, maka berikutnya dia akan menuju kebatilan. Gak mungkin menuju ke tempat yang lain. Kalau orang tidak mau memilih yang hak, hukum yang benar, pasti dia akan cenderung memilih yang batil. Selain hukum Allah. Nah, sekali lagi, ini sebuah kemestian, ya. Karena fama ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kalau kita tidak memilih kebenaran, maka yang akan kita pilih nanti adalah kesesatan, kebatilan. Ya. Makanya jangan salah mengambil, jangan salah memilih. Apalagi urusan hukum. Ya. Ini urusan yang sangat penting sekali. Sebab hukum itu segala sesuatu yang mendasari apa yang akan kita lakukan. Ya. Apa yang akan kita praktekkan. Kalau dasarnya salah, maka hasil akhirnya pun akan salah. Dalam urusan duniawi pun sama kan begitu. Kalau kita salah milih barang, kita kira barang ini asli padahal KW, akhirnya kita lebih memilih yang KW, maka hasil akhirnya penyesalan kan begitu. Karena barang itu ada yang asli, ya, ada yang original, ada yang tidak, ada yang palsu. Maka jangan salah pilih. Dalam memilih barang pun kita harus teliti. Apalagi, ya, ini menyangkut hukum syar'i. Jangan sampai salah, harus teliti. Harus pastikan bahwa hukum yang kita ambil, hukum yang kita terapkan itu benar-benar hukum Allah. Karena kalau bukan hukum Allah, berarti kita ngambil hukum jahiliyah. Waliyahubillah. Khatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi mengutip hadis. Qala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Enggak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya taba'an lima jitu bih, mengikuti apa yang telah aku bawa. tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang aku bawa, mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata hadisun sahih, hadis sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kami telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab hujjah dengan sanad yang sahih. Ada perbedaan pandang di kalangan para ulama khusus tentang hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang hadis tadi, lalu beliau katakan hadal hadis rawahu Syekh Abdul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i fi Kitabil Hujjah ala Tariqil Mahajjah bi isnadin sahih. Kama qalahul musannif rahimahullah An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah dengan sanad yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di mana beliau menukil dari Imam An-Nawawi. Warawahu Tabrani wa Abu Bakr bin Asim wal Hafidh Abu Nu'aim fil Arba'in allati syarata laha an takuna min sahihil akhbar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dan Abu Bakr bin Asim serta Al-Hafidh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Arba'in, di mana beliau mensyaratkan pada kitabnya tersebut hanya akan memasukkan hadis-hadis sahih saja. Oleh karena itu tadi kita singgung bahwa banyak di kalangan para ulama yang secara sanad melemahkan hadis ini, ya. Kalau dilihat dari maknanya benar, tapi secara kajian sanad banyak yang melemahkannya. Kalau maknanya sekali lagi benar, makna yang dimaksud adalah isinya. Gak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya sampai mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahiduhu fil Qur'an. Bahkan ada penguat hadis ini kalau dari segi makna di dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minun, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhakimuka fi masyajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Artinya gak akan dikatakan beriman sampai mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari segi makna ada hubungannya dengan ayat ini, ya. Dalam hadis tadi dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul. Di ayat ini Allah menegaskan gak disebut beriman orang-orang itu sampai menjadikan Rasul sebagai apa? Hakim. Artinya sampai mengikuti Rasul dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, wa qauluhu, dan juga yang menguatkan makna dari hadis di atas firman Allah di surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas bagi seorang mukmin tidak juga bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan lain yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, yang akan lebih dikedepankan olehnya adalah keputusan Allah dan Rasul. Selalu mengikuti keputusan Allah dan Rasul dalam sebuah urusan, dan tidak akan memiliki keputusan yang lain. Ya. Ini berarti siapa yang lebih memilih keputusan yang lain dalam urusannya, dia tidak dikatakan beriman. Wa qauluhu, dan juga firman Allah di surat Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lihat, kalau seandainya mereka tidak mengikutimu, tidak memenuhi ajakanmu, maka ketahuilah sesungguhnya yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, berarti mengikuti hawa nafsu. Orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, berarti kurang imannya, atau bisa jadi tidak ada keimanan. Wa nahwu hadhil ayat, dan ayat-ayat yang semisal. Qala qawluhu la yu'minu ahadukum. Lalu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, di dalam hadis tadi disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian. Ay la yakunu min ahli kamalil imanil wajib. Maksudnya tidak akan menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Alladzi wa'adallahu ahlahu, yang Allah janjikan orangnya, bidukhulil jannah, untuk masuk ke surga, wan najati minan nar, dan selamat dari ancaman neraka. Karena hanya orang-orang yang keimanannya sempurna yang Allah janjikan masuk surga dan selamat dari ancaman api neraka. Maka perlu diketahui bahwa kalimat tidak beriman di hadis ini maksudnya tidak memiliki keimanan yang sempurna. Bukan berarti tidak beriman di hadis ini kafir, tidak. Tapi tidak memiliki keimanan yang sempurna. Enggak termasuk ke dalam golongan orang yang imannya itu sempurna, yang memang sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Wa qad yakunu fi darajati ahli al-isaati wal ma'asi min ahli al-islam. Artinya boleh jadi ada pada tingkatan orang-orang yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan dari orang Islam. Jadi tetap disebut beriman tetapi bermaksiat. Ya. Tetap disebut muslim tetapi bermaksiat. Qauluhu hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kemudian kalimat hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata al-hawa, hatta yakuna hawahu, kata al-hawa bil qasr dengan dibaca pendek, ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Yani apa yang diinginkannya dan dicintai oleh jiwanya serta yang jiwanya condong kepadanya. Kalau begitu maknanya hatta yakuna hawahu, sampai dia menjadikan apa yang diinginkannya, apa yang dicintainya, apa yang digandrunginya itu mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hawa nafsu itu mengandung makna keinginan kepada sesuatu, kecintaan kepada sesuatu, kecondongan kepada sesuatu. Tidak ada dalam diri manusia melainkan ada dua kemungkinan keinginannya itu, hawa nafsunya itu. Ada yang hawa nafsunya kepada kebaikan, ada yang hawa nafsunya kepada kejelekan. Tapi hawa nafsu kalau disebutkan secara mutlak maka selalu identik dengan kejelekan. Ya, makanya selalu diingatkan agar baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis kita tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hawa nafsu bisa selamat ketika sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, bagi yang hawa nafsunya ingin selamat mengarah kepada kebaikan, maka harus mengikuti aturan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa in kana alladhi tuhibbuhu wa tamilu ilayhi nafsuhu wa ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi Rasulullah la yakhruju anhu ila ma yukhalifuhu. Maka jika yang dicintainya, yang digandrunginya dan yang dilakukannya tabi'an lima ja'a bihi Rasulullah, selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, la yakhruju anhu ila ma yukhalifuhu, maka hawa nafsunya tidak akan menyelisihinya. Ya. Fahadihi sifatu ahli imanil mutlak. Maka inilah sifat orang yang memiliki keimanan yang mutlak. Ya. Alias keimanan yang sempurna. Nah. Segala kecintaannya, segala kecondongannya, segala perbuatannya selalu disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu disesuaikan dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaannya tidak salah. Kecondongannya kepada sesuatu tidak salah. Apa yang dilakukannya tidak salah. Kenapa? Karena terbimbing. Karena selalu mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak begitu, bahaya. Ya. Bisa jadi kecintaannya justru kepada kesesatan. Kecondongannya kepada kesesatan. Apa yang dilakukannya juga merupakan bentuk kesesatan. Makanya wajar Nabi mengatakan, enggak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti aturan Rasulullah. Karena kalau tidak mengikuti aturan Rasulullah, kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah, pasti terjadi kesalahan, kekeliruan, kesesatan. Qala wa in kana bi khilafi dzalika, dan jika hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah, au fi ba'dhi ahwalihi, baik sebagiannya au aktsariha atau mayoritasnya, intafa'anhu minal imani kamalihil wajib, maka hilanglah darinya keimanan yang sempurna. Jadi kalau hawa nafsu seseorang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, baik menyelisihi sebagiannya atau menyelisihi mayoritasnya, maka hilang darinya kesempurnaan imannya. Karena orang yang sempurna imannya, dia tidak akan menyelisihi Rasul. Orang yang dalam kondisi imannya bagus, dia gak akan melakukan maksiat, gak akan melakukan pelanggaran. Kama fi hadisi Abi Hurairah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, gak akan berzina si pelaku zina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Kalau seseorang itu sempurna imannya, dia gak akan melakukan perbuatan apa? Zina. Terjadi perbuatan zina padanya itu karena imannya gak sempurna. Begitu. Ya. Wala yasrik sarikina yasrik wahuwa mu'min. Orang yang mencuri gak akan mencuri kalau dalam keadaan punya iman yang sempurna. Kalau sampai terjadi pencurian itu karena imannya tidak sempurna. Hilang darinya kesempurnaan apa? Iman. Kenapa hilang kesempurnaan imannya? Karena hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani annahu bil ma'siyah yantafi kamalal imanil wajib. Artinya dengan kemaksiatan itu hilang darinya kesempurnaan iman. Maka orang yang sedang bermaksiat itu adalah orang yang imannya itu berkurang. Gak ada kesempurnaan pada imannya. Karena kalau imannya sempurna, dia gak akan melakukan apa? Kemaksiatan. Ya. Ada yang salah dalam hawa nafsunya, ada problem dalam hawa nafsunya. Wa yanzilu anhu fi darajatil Islam, turun kedudukannya. Wa yanqus imanahu, berkurang imannya. Fala yutlaq alaihil iman, sehingga enggak ada keimanan yang sempurna padanya. Enggak boleh disebut sempurna imannya illa biqaidil maksiyah, tapi harus di ikat dengan kemaksiatan. Artinya ada keimanan dan ada kemaksiatan. Gak boleh disebut ada keimanan dalam dirinya saja, tapi harus dikatakan ada keimanan dan ada kemaksiatan. Awil fusuk, atau ada kefasikan. Fayuqol mu'minun asi. Maka orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan itu dikatakan mu'minun asi, orang yang beriman yang bermaksiat. Au yuqal, atau dikatakan mukminun bi imanihi fasikun bi maksiatihi. Ada keimanan dengan keimanannya, tapi ada kefasikan karena kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi orang yang bermaksiat enggak boleh disebut mukmin secara sempurna. Kalaupun mau disebut mukmin, maka harus disertakan kata apa? Maksiat padanya. Mukminun asin, orang beriman yang bermaksiat, atau orang yang beriman ada keimanan tapi ada kefasikan dalam dirinya. Fayakunu ma'ahu mutlaqul iman alladzi la yasihu islamuhu illa bihi, sehingga dia masih tetap memiliki iman. Dia masih tetap memiliki iman. kama qala ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Kafarohnya adalah membebaskan budak yang mukminah. Jadi tetap disebut mukmin, tetapi bermaksiat. Gak boleh hanya disebut mukmin saja, tapi harus diikat atau disertakan kata maksiat. Mukmin asin, mukmin yang bermaksiat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.